Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات، بابا ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat، saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, di pagi atau subuh yang bercahaya ini Allah berikan pada kita cahaya iman, cahaya Islam yang menerangi jalan kita ke rumahnya ini. Mudah-mudahan kita diberikan cahaya yang sempurna ketika kita berjalan ke surga di akhirat nanti. Karena orang-orang yang berjalan di gelapnya malam ke rumah Allah, datang ke masjid-masjid, Allah balas dengan cahaya yang sempurna yang membimbingnya ke surga. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkannya. Amin. Kita bersyukur khususnya di hari atau di hari-hari terbaik ini kita masih menyenangi tempat-tempat seperti ini, rumah Allah, majlis ilmu, majlis zikir, amal saleh, walaupun kedengarannya banyak berkokok, batuk bersambung. Ya, rata-rata dapat nampaknya rezeki. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan menghapus dosa, menghilangkan noda, dan semoga cepat sembuh juga. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya saya telpon oleh salah seorang pengurus, mohon maaf nama tak tercatat, tapi suaranya rasa-rasa hafal gitu. Besok ngaji atau tidak, saya milih ngaji. Walaupun kesehatan agak kurang ini, tapi biarlah, kalau sempat ajal hari ini kita masih ngaji gitu. Ya, masa orang dulu ada seorang ulama 103 tahun umurnya, malamnya ngaji, subuhnya mati. Rahimahullah ta'ala. Mati orang ngaji tidak apa-apa kan, tapi jangan doakan dulu lah, belum selesai. Tapi itu kalau memang Allah takdirkan, semoga selalu dalam ketaatan. Amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita berhenti pada ucapan Syekh Ahmad Muhammad Syakir, muhaddits kitab Ar-Risalah. Beliau ingin membebaskan dirinya dari tuduhan di saat dia membela dan menyanjung serta memuji Imam Asy-Syafi'i dengan sanjungan yang sangat tinggi. Takut, kata beliau, saya dituduh adalah fanatik buta atau fanatik personal pada Imam Asy-Syafi'i. Awalnya kan sebelum mansab kan personal sifatnya, murid-muridnya belajar pada beliau dan mengikuti pendapat beliau, habis itu bentuk mazhab sampai hari ini. Asalnya mereka kagum pada pribadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan supaya tidak dituduh, dan saya rasa mengulang ini sangat perlu khususnya pada hari ini seperti yang beliau jelaskan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yafhamu ba'dun nasi min kalami fi Asy-Syafi'i atau min Asy-Syafi'i afwan an Asy-Syafi'i an aqula ma aqulu an taqlidin aw asabiyah. Bisa saja sebagian orang salah paham memahami dari saya ketika saya memuji, berbicara tentang Asy-Syafi'i dengan pujian yang sangat tinggi, seperti yang sudah kita dengarkan di awal. Dia sudah sebutkan cukuplah Syafi'i, kebanggaan ketika dia Syafi'i, cukuplah kitab Ar-Risalah, sebuah kitab yang membanggakan karena dia tulisan Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya perkataan beliau tentang Imam Asy-Syafi'i. Dan dia tidak menambah dari yang nyata, yang disebutkannya adalah kenyataan. Sebetul itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemanapun dia pergi pasti ada prestasi yang dipuji. Ya, kalau itu mungkin seperti kata Nabi alaihissalam, busur ajilatu busur mu'min, yaitu berita gembira yang disegerakan bagi seorang mu'min. Orang yang beriman, berbuat baik, beramal saleh, lalu disanjung orang di dunia bukan karena dia yang tuju itu, maka dia tidak berdosa. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan, misalnya melakukan rajin berinfak misalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dikenal oleh manusia, kita tidak terpengaruh, dikenal oleh manusia bahwa bapak itu dermawan, bapak itu insya Allah ahli surga, di insya Allah kan, masih insya Allah ya, tidak pasti kan, insya Allah, ini kan doa. Maka ini tidak, si pelaku tidak berdosa. Maka ini mudah-mudahan adalah berita gembira yang didahulukan. Karena dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, man syahidalahu arba'atun minal mu'minin, siapa yang empat orang menjadi saksi dia orang saleh, dakhala al-jannah, masuk surga. Masuk surga. Apalagi kalau 400, 4000, 40000, 4 juta. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang seperti ini kemanapun. Walaupun beliau sendiri yang mengatakan bahwa tak mungkin semua orang senang. Nah, itulah. Iya, Pak ya. Kata Imam Syafi'i sendiri juga tak semua senang. Beliau mengatakan, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Itu sifatnya dunia memang. Tidak ada satupun orang kecuali ada yang mencintainya, dan ada pula yang lawan cinta. Lawan cinta, lawan cinta. Oh, benci. Masya Allah, masih bagus bahasa Indonesia. Lawan cinta, ada yang membencinya. Itu pasti. Pasti sekian banyak yang mencintai, ada pula di sebelah yang membenci. Ini kata beliau. Ini tidak mungkin dia katakan karena kecuali karena beliau mengalami sendiri. Siapa? Makanya silakan baca sejarah nanti. Ya, orang-orang yang pecinta sunnah tentu akan akan menyenanginya, sehingga beliau disebut dengan nasirus sunnah atau nasirul hadis. Tapi yang suka lawan sunnah atau hadas tentu tidak menyenangi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai hari ini masih ada. Ada yang mengatakan Syafi'i bikin gara-gara dia. Bikin gara-gara sembarangan aja dia bilang ini wajib, ini sunan. Kalau Imam Syafi'i sembarangan, ada yang ngomong lebih sembarangan lagi gitu kan. Ya ada yang bilang gitu. Seperti pernah dulu para majelis ulama kita mengatakan, memfatwakan sesuatu, saya lupa masalahnya, lalu dikomentari, oh tentang liberalisme, lalu dikomentari oleh seseorang, apa namanya, majelis ulama konyol, tolol gitu. Ya kita jawab aja, kalau ulamanya saja sudah tolol, Anda lebih, yang bukan ulama tentu lebih konyol. Jadi senjata mereka kedua, masa ulama dibilang konyol, Pak ya? Pak tidak boleh, Pak ya? Ya, boleh bilang ulama konyol? Boleh? Secatat, boleh, Pak. Dosa kita. Ulama itu dagingnya beracun, jangan dimakan. Jangan makan daging ulama. Walaupun kita tak sesuai dengan mereka, kita wajib hormat kepadanya. Jangan mengatakan ulama seulama bodoh. Lucu kan ada orangnya. Ulama bodoh katanya. Yang katakannya yang dibilang bodoh itu hafiz Quran dengan qiraatnya, belajar tafsir sampai tamat. Yang bilang tak berilmu itu Qurannya hafiz juz 30. Ya, kitab tafsir tak ada yang pernah selesai. Tak masuklah kaum muslimin dan muslimat. Kalau salah tu ajar. Nah, namanya manusia tetap salah, tapi pilihlah bahasa yang pas. Jangan bilang Syafi'i salah ya. Ya jangan. Makanya kami ketika menulis diajarkan oleh, padahal oleh calon dokter masih diajar juga kan. Ini bahasa. Dulu Imam Syafi'i juga kayak gitu. Ketika muridnya Al-Muzani mengatakan si fulan kazab katanya. Si fulan itu pembohong besar. Kata Imam Syafi'i, layin ibaratak. Coba bahasanya diperhalus. Ya daripada pembohong besar. Nah, pakai bahasa yang lebih halus. Makanya Imam Al-Bukhari terpuji di sini. Ketika dia mendaibkan seseorang dengan keras, menurut dia bahas, kalau menurut orang lain bahasanya halus. Apa bahasanya? Da'afuhu. Dia didaibkan oleh orang banyak. Itu kalau sudah begitu pegang ya, bahwa daib jiddan gitu, lemah sekali. Atau takallamu fihi. Dia diperbincangkan orang. Jadi dia disebutkan ke orang bukan ke dia. Padahal dia imam. Coba. Jangan bilang ulama dah. Jangan dibilang ulama konyol dah. Ya. Nah. Ulama itu harus kita hormati. Harus kita angkat tinggi-tinggi. Walaupun mungkin sebagian fatwanya tidak kita senangi ya. Mungkin harus tuh. Nah, kalau tidak bisa muji, jangan sampai mencaci. Kalau tidak bisa dipuji, jangan sampai mencaci. Ya. Apa hukum mencaci ulama? Sunan Muakkad. Saya nak tanya nih, apa hukumnya mencaci ulama? Sunan Muakkad. Hah? Jangan-jangan perlu kifayah. Hah? Ya, kita tidak tahu sesat orang. Kalau kita bukan orang berilmu ya, tidak tahu sesat orang dan kita tidak mengikutinya, tidak apa masalah. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu. Jangan sampai tersesat. Ya. Setelah itu la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak bermasalah orang lain sesat apabila kalian dapat hidayah. Ya, jangan pikirkan sampan orang, sampan kita di. Jangan pikirkan sampan orang, sampan kita di. Itu orang kuat sih masa tidak tahu sampan. Jalur. Jadi jangan karamkan jalur orang, jalur kita yang di. Paham ya? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kepada temenung semuanya, tidak setuju nampaknya. Hah? Jadi ulama mesti dicaci. Tidak ya? Ya ulama harus dihormati kaum muslimin. Kalau kita tidak tahu salah ulama berdosa. Kalau kita tidak tahu salahnya ulama berdosa. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu, tidak tahu sunnahnya Nabi, lalu kita buat yang bukan saudara Nabi, mungkin berdosa? Nah, mungkin. Nah, itu ya. Dipastikan. Nah, pastikan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Syekh mengatakan, saya mengatakan itu mungkin disangka orang karena taklid buta, karena fanatisme mazhab. Nah, maka beliau jelaskan. Lima nasya alaihi aktsaru ahli al-ilmi min qurunin katsira. Saya tahu sebabnya. Kenapa? Sebagian besar ulama, dia bilang ulama ini bukan orang biasa. Sebagian besar ulama sejak berabad-abad yang lalu tumbuh dalam situasi seperti ini, yaitu taklid ke mazhab. Jadi banyak ulama yang juga mengajarkan taklid pada mazhab. Jadi ketika Syekh memuji Syafi'i, wajarlah kalau sebagian ulama tersebut menuduh dia taklid pada Syafi'i. Kenapa? Karena mereka memang seperti itu, taklid banyak berdasarkan pepatah Arab, idza sa'a fi'lun mar'i sa'ad dhununuhu. Bila seseorang buruk lakunya, buruk sangkanya. Ya kalau berilmu masih taklid kan buruk tuh. Sudah berilmu, ini sunnah, ini pendapat ulama yang dia taklid kepadanya. Dia tinggalkan sunnah Nabi, ya, karena taklid pada ulama. Buruk lah, buruk kan? Meninggalkan sunnah Nabi gara-gara taklid pada seseorang, buruk tak? Buruk kaum muslimin. Nah, ketika orang terbiasa tumbuh seperti itu, apalagi tuan-tuan mungkin pernah mendengar kaedah, kalau nak hidup di Indonesia mazhab fikihnya mesti Syafi'i. Pernah dengar? Jangan dengarlah, biarin aja. Nah, jangan dengar. Mazhab fikihnya mesti Syafi'i, akidahnya mesti Asy'ari, tasawufnya mesti Ghazali. Saya nak tanya, dalilnya dari mana? Kenapa dibagi-bagi kayak tanah kapling ini? Ya, dibagi-bagi. Memang Syafi'i tak ngerti akidah. Ya, sah? Tapi kalau memang nak juga akidah, akidahnya Syafi'i, pikirnya Syafi'i, tasawufnya juga Syafi'i. Ya. Serius? Memang Syafi'i tak tahu tasawuf. Risau dengan tasawuf ni. Anda sudah pernah belajar tasawuf dulu ya? Rugi itu. Kalau maknanya adalah tasawuf itu adalah hidup yang zuhud. Zuhud kemarin sudah tahu kita kan, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Bukan mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, memadang-adang agama, ya tidaklah. Bukan itu. Itu maknanya kita tidak ikut. Maknanya adalah taqlil minad dunya wa terkis ala ibadah, yaitu tidak terlalu mengikuti dunia dan lebih fokus pada ibadah. Karena itu maknanya, makna yang benar. Tapi kalau maknanya bikin jalan sendiri, bikin tarekat sendiri, ya tidaklah. Karena jalan kita jelas tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah SWT. Memang Syafi'i nak ganti akidah. Maka jadikan, kalau memang nak Syafi'i, akidahnya juga Syafi'i sekalian. Kenapa mesti dibagi-bagi? Ya. Ini gara-gara apa? Karena tumbuh di dalam kalangan fanatik mazhab. Nah, ketika saya sampaikan ini ikut hadis, pasti akan ada lagi yang nuduh nanti, karena dia biasa taklid. Dia tuduh saya nanti taklid pada person tertentu, guru-guru saya. Ya, biasa kan? Ustaz Dasman taklid personal pada Syekh bin Bas atau pada Syekh Ibn Utsaimin. Apa pasal? Dia punya pondok pesantren Ibn Utsaimin. Itu biasa itu. Jelas? Karena orang biasa tumbuh di lingkungan taklid mazhab. Taklid pada mazhab tertentu. Kalau dia mazhabnya ahli kalam, ya kayak ahli kalam dia, dikiranya orang ketika orang memegang teguh sunnah Nabi dibilang taklid pada, taklid personal pada seseorang, atau taklid pada Syekh Al-Albani misalnya. Pokoknya asal mentakhrij hadis, qala Al-Albani, berkata Al-Albani, disahihkan oleh Hasan Al-Albani, didhaifkan oleh Al-Albani. Orang menukil itu pertama kitab yang ada pada dia, itu yang salah dia. Antum juga menukil dari Imam Ghazali, salah. Salah enggak kan? Kenapa kan? Jelas. Ketika kitab yang ada sama saya takhrij hanya kitab Syekh Al-Albani, silsilah sahiha, silsilah dhaifah, maka orang memakai itu. Yang kedua, yang paling lengkap memang mengumpulkan hadis-hadis sahih pada zaman ini, aku tak beli, maka wajar orang mentakhrij dari situ. Itu masalah ilmiah saja, bukan menandakan dia taklid. Tapi karena orang biasa tumbuh di lingkungan yang taklid buta, Syekh Ahmad Syakir mengatakan bukan orang biasa, min ahlil ilmi, ahlul ilmi, orang berilmu, orang berilmu. Subhanallah. Ya, kita masih mendengar banyak para kiai, para buya, kalau mewisuda angkatan tamat pesantren masih banyak yang pakai baiat. Masih? Ada yang pernah dibaiat enggak? Ini kayak enggak ada yang tamat pesantren, lupa ini. Nah, masih ada yang dibaiat. Enggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Kayak saya katanya supaya berwawasan luas, tapi dibatasi batas. Gimana enggak luas kalau dibatas? Padahal kata Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri dan begitu juga imam mazhab yang lain, la yahillu li ahadin idza stabanat lahu sunnah ay yatrukaha li qawli ahadin ka'inan man kan. Tidak halal. Tidak halal apa artinya sih? Haram ya. Saya itu yang saya paham gitu. Kalau ada paham lain dalam bahasa Arab, tolong ajarkan saya. Yang saya paham kalau tidak halal berarti, berarti haram. Iya. Atau ada bahasa lain? Ya, saya itu yang saya paham dalam bahasa Arab. Lawan daripada la yahillu, maknanya adalah haram. Ya haram. Haram. Bagi seseorang idza stabanat lahu sunnah, bila jelas baginya sunnah, tidak halal baginya meninggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seseorang, siapapun orangnya. Ini pesan Imam Syafi'i, termasuk perkataan beliau. Jadi Imam Syafi'i tak pernah mengajarkan taklid. Kenapa anda taklid? Ini ya. Akhirnya ketika anda biasa taklid, kita biasa taklid, ketika ada orang yang meninggalkan mazhab ikut sunnah, maka dituduh dia sebagai taklid personal. Ini bahasa baru juga, ini bahasa baru, taklid fardi, taklid pada pribadi seseorang. Bukan, saya ikut ini, pendapat ini karena dalilnya begini, benar. Bukan karena terpaut oleh oleh beliau, tapi karena ilmu tadi. Kaum muslimin, apa kata beliau? Limana sya'alaihi aktharul ahli al-ilmi min qurunin kathirah min tafarruqim syi'an wa ahzaban ilmiyah. Karena mereka sudah terbiasa terpecah dalam banyak ahzab. Ahzab artinya golongan-golongan. Wa syi'an itu kelompok-kelompok. Dan terbiasa tumbuh dengan seperti itu. Semakin ke belakang semakin banyak kelompoknya. Gimana menyatukan? Mana yang lebih banyak, mudah menyatukan banyak partai atau sedikit partai? Iya ya. Betul tak? Di masa Pak Soeharto itu 3 partainya kan. Gampang ngaturnya ke sekarang partai berapa? Hah? Nah ikut pemilu ya. Nah kau muslimin muslim. Banyak sekali. Dan menang pun bingung bagi kursi. Menang pun bingung. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi dalam agama ini. Ada seorang syekh cerita. Dia diajak oleh kelompok tertentu. Kelompok menisbatkan kelompok Islam. Lalu kata syekh ini, saya mau. Tapi dengan syarat. Saya bikin golongan baru pula di dalam golongan ini. Marah dia, anda memecah belah kelompok katanya. Ha? Tapi sekarang kita membentuk golongan-golongan seperti ini, memecah belah Islam boleh ya? memecah belah umat Islam boleh, kok memecah kelompok kan enggak? Enggak boleh. Berarti mana yang lebih tinggi, kelompok atau Islam? Hah? Kelompok atau Islam? Saya pernah bergurau, sengaja saya pilih pas waktu ihram biar enggak kelahi kan. Ini orang temperamen kawan saya. Kawan saya ini orang temperamen. Ustaz, saya tahun 2024 saya calon jadi presiden dari partai Ustaz. Nah, biasanya dia marah kan, ada orang partai itu kan. Enggak bisa Ustaz katanya. Nih. Antum ragu dengan saya. Integritas, moralitas, spiritualitas, sampai tas. Muslimin muslim. Ragu dengan saya. Enggak, ini sudah keputusan DPP. Dewan pimpinan pusat harus kader, kader partai. Antum berjuang untuk Islam atau untuk partai? Berjuang untuk Islam atau untuk partai? Jelas. Sampai lama berdebat-berdebat. Awak tak boleh debat dosa. Sedang ihram. Tak boleh berdebat. Intinya apa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dengan banyaknya golongan anak Islam, jangan tak bilang tambah mudah menyatukan, tambah susah. Makanya Nabi mewasiatkan ketika terjadi perselisihan, baliknya ke mana? Baliknya ke sunnah. Ke sunnah katanya. Bukan berarti, nanti beliau akan sebutkan nanti di ujung alinnya ini, bukan berarti ketika kita berkhilaf dengan orang kita harus menjatuhkannya, tidak. Ini salah Pak Jan, itu bukan ini maksudnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masalah yang khilaf tetap ada, tidak bisa dihapus. Tidak ada, sejak zaman Nabi sudah ada ikhtilaf pendapat. Cuma ikhtilaf ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu maksudnya. Ini tidak semuanya boleh. Asal ikhtilaf saling memahami aja. Bukan, ada sebagai ada khilaf mahmud, ada khilaf apa nama mazmum. Ada yang boleh terpuji, ada yang tak boleh. Nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan nanti selanjutnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Mabniyatan ala al-asabiyatil mazhabiyah. Nah, kelompok-kelompok ini lahir karena dibangun di atas fanatisme mazhab. Jadi bukan maksudnya tak boleh bermazhab. Boleh. Tapi jangan fanatik mazhab. Beda ya kaum muslimin. Nah, ketika kita tidak fanatik mazhab, dituduh pula mengacau, mengacau mazhab. Apa mazhab dibawanya kacau, umat dibawanya apa yang kacau? Yang kacau, umat tak pernah kacau, masa dengan sunnah kacau. Lucu tuan-tuan kaum muslimin. Nabi datang berdakwah bawa apa? Bawa mazhab. Nabi berdakwah bawa apa? Sunnah atau selain sunnah? Taib. Iya kan? Naam. Taib, masa kita bilang kacau kalau kita hidupkan sunnah, kacau umat. Lucu ya. Dulu umat kacau, datang Nabi menyatukan pakai apa? Al-Quran dan sunnah. Sekarang umat kacau, kita satukan dengan Al-Quran dan sunnah. Ngacau atau menyatukan? Paham? Tak paham, nampak. Kau muslimin dan muslimat. Dulu ketika Nabi diutus, kacau tak umat? Kacau? Kacau ya. Apa buktinya? Sering perang, ya. Sering berperang. Sering saling serang. Mereka tak punya pimpinan. Ya, ada arah kepala kabilah, kepala suku, datuk-datuk. Tersinggung dikit, angkat senjata. Untung ada bulan-bulan haram waktu itu, masih mereka hormati. Kalau sekarang bulan haram itu diampai juga. Bukan lain bulan haram. Jadi orang jahiliyah dulu lebih hebat menghormati bulan haram dari kita. Syekh? Orang jahiliyah dulu bulan haram, ya Syekh? Kalau pas mereka perang, masuk maghribnya bulan haram, berhenti total kejatan senjata. Awak sekarang mulai perang di bulan boleh kelahi di bulan haram. Mulai dari permasalahan korban. Kelahi kaum muslim. Jadi Orang Hilya lebih hebat dari kita sebenarnya kaum muslimin. Dulu orang Hilya nak bangun Ka'bah, lihat kaum muslimin, orang Hilya nak bangun Ka'bah, apa jawab, apa syarat mereka? Tak boleh uang riba, tak boleh uang zina, tak boleh uang judi, tak boleh uang menipu. Kau sekarang enggak? Ada pula sebagian orang mengatakan, kalau ada uang riba, ambil sumbangkan masjid, walaupun niatnya tidak sedekah. Innalillah. Berarti orang jahiliyah lebih? Orang jahiliyah lebih? Orang jahiliyah lebih? Lebih hebat. Mereka jaga kesucian masjid-masjid, tak boleh kecuali harta halal. Makanya Ka'bah tak selesai dibangun gara-gara itu. Jelas? Ustaz, punya uang riba enggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, antum salah sendiri kenapa di depan. Kau muslimin dan muslimin saya muliakan. Ya, kalau ada uang riba jangan bawa ke masjid. Ada uang judi jangan bawa ke masjid. Ada memang sebagian ulama memfatwakan uang-uang riba yang ada di bank-bank dunia, di Swiss dan sebagainya, masuk orang-orang kaya kan. Ada yang mengatakan dijadikan untuk memerangi orang Islam, diberikan pada Israel untuk nembak orang Palestina katanya. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, benar bendanya wallahualam, tapi sudah seolah-olah ijma' pula. Kata Ustaz Zimin, antum sudah pasti tahu dari mana. Ada datanya, ada datanya. Tidak pasti kan? Tapi tidak pasti, tidak bisa kita jadikan dasar hukum. Yang dasar hukum itu barang yang pasti. Tapi okelah kalau saya ingin jadikan. Nah, ada yang fatwakan dipakai untuk fasilitas umum yang tidak seperti rumah ibadah. Ini kalau ada yang menukil rumah ibadah berarti salah nukil itu fatwanya. Jadi boleh dipakai untuk bikin jalan, jembatan, WC. Jangan dimakan oleh fakir miskin. Tidak boleh dikasih makan fakir miskin. Karena la adallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang beri makan dengan riba. Paham? Kenapa dibedakan yang makan dengan yang memberi makan? Paham maksudnya? Ustaz, saya tidak makan riba Ustaz, tapi saya sedekahkan kepada panti asuhan. Kasih makan tidak? Kasih makan tidak? Telanan tidak? Ya telanan. Lucu kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat. Begitulah kalau berita dibawa, dinukil, kau tidak hati-hati merujuk ke referensi. Awalnya ulama yang membolehkan itu adalah di tempat-tempat umum, WC, jembatan, apa lagi? Yang tidak dimakan. Apa? Saluran air minum. Oh, apa buangan? Oh, sanitasi. Oh, iyalah. Saya kira untuk minum masih dimakan, saya. Nah, parkiran, tapi jangan di masjid, jangan di masjid. Yang tidak merupakan, walaupun ini tidak disetujui oleh banyak ulama. Karena Nabi tak pernah mengatakan riba itu dipakai untuk ini diri itu dah. Riba tetap haram. Tidak boleh dimanfaatkan. Orang nak pakai-pakai, nah, tidak berkah juga. Karena orang kafir tanpa riba pun mereka juga perangi kita. Sah? Sah? Jangan ikut pula kita. Sama dengan orang mengatakan si anu korupsi, bawa ke karaoke ya, 10 malam katanya. Lebih baik kita korupsi turun ke masa? Tidak. Karena ada kan daripada si bulan korupsi kan kasih apa namanya ngambil uang korupsi dibawa ke tempat-tempat maksiat, lebih baik kita ambil korupsi untuk pergi dakwah, boleh? Enggak, ini banyak main akal-akalan begini kaum muslimin muslimin. Tak bisa. Jelas. Alhamdulillah. Lalu beliau berkata, mabian adal asabat al-mazal mimma adarra bil muslimin. Yang fanatik-fanatik mazhab seperti ini sudah mendatangkan mudarat bagi kaum muslimin. Menurut beliau, wa akharahum an sa'iril umam. Sekarang sibuk, orang India tak mau bergeser dari Hanafinya, orang Afghanistan tak bergeser dari mazhab Hanafinya, orang Maroko tak bergeser dari Malikinya, Mesir tak bergeser dulu dari Hanafinya, kemudian kita Indonesia bergeser dari Syafi'inya. Ketika mereka disuruh bersama, masing-masing katakan kalau mau bersatu pakai mazhab Hanafi. Oh, tidak bisa, harus mazhab Syafi'i. Syafi'i lebih banyak jumlahnya, Indonesia loh. Indonesia jumlah kaum muslimin terbesar di dunia. Bisa selesai? Bisa. Dulu kaum muslimin di masa-masa Turki Utsmani dulu, imam Masjidil Haram itu 4. Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Hanafi, satu mazhab Hambali. Kabarnya saya tidak menyaksikan langsung. Gantian sholat. Gantian sholat. Yang ikut Hanafi dulu itu paling tua sholat. Habis itu mereka bubar, masuk pula yang mazhab setelahnya, Maliki ya. Nah, habis itu Syafi'i, habis itu Ahmad. Nah, terbayang sama tuan-tuan kalau sempat ini berlaku sampai hari ini. Bisa? Bisa? Wih, kalau sempat hari ini diterapkan, diterapkan sistem yang sama, kacau tak? Kacau? Ini contoh, baru 4 mazhab itu. Untung Zahiri nak minta, untuk Syiah nak minta, Ja'fariyah nak minta, untuk Hadawiyah nak minta, ya kan? Untuk Dasmaniyah nak minta. Ini baru 4. Kacau. Akhirnya alhamdulillah datang kerajaan Arab Saudi menyatukan ini. Disatukan di atas sunnah Nabi. Walaupun mazhab resminya Hambali, betul. Mazhab resminya, karena mereka tumbuh di mazhab Hambali. Sama kita juga tumbuh di mazhab Syafi'i. Apa celanya? Kenapa dicela? Mereka tumbuh di mazhab Hambali, kita tumbuh di mazhab Syafi'i. Jangan saling mencela. Cuma ketika bertemu masalah, kita selesaikan dengan Al-Habib Al-Mustafa. Kan itu ya, Al-Habib Al-Mustafa, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dengan cinta, sayang. Kita selesaikan dengan cinta. Jelas? Kita selesaikan dengan cinta. Ini bisa jadi tema ceramahnya. Kita selesaikan dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, masya Allah, itulah yang diajarkan ke kita ketika kuliah di Madinah. Kami diajarkan ni mazhab Hanafi, ni mazhab Maliki, ni mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali, ini mazhab Ja'fari, ini Al-Hadawi, ini Zahiri. Lalu dalil pendapat Hanafi ini, dalil pendapat Maliki ini, dalil pendapat Syafi'i ini, dalil pendapat Hambali ini, dalil Zahiri ini, dalil Hadawi ini, dalil Ja'fari ini, dah. Kemudian disebutkan sebab khilafnya begini. Terus illahnya ini. Kemudian fawaid khilafnya ini. Yang rajih ini. Ini dalil rajih. Ini kalau ada yang bilang, wah, Madinah ada belajar fikirnya. Semuanya belajar Madinah dulu. Sudah itu bercita. Semuanya belajar Madinah. Sudah itu bercita. Kalau tidak belajar, ya lah. Dia kira memang, karena di sebagian tempat orang tak belajar, dikiranya kita sama. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kami belajar absennya bukan dosen. Seorang dosen, mohon maaf, kadang-kadang ada perasaan kan, macam saya lah. Tidak usah orang lain, saya lah. Saya kalau mahasiswa terlambat boleh masuk. Kalau saya terlambat dia denda. Walaupun semenit terakhir kali masuk saya hitung hadir. Karena di absen kan hadir ceritanya, bukan paham kan. Iya. Makanya dosen yang melarang mahasiswa masuk, saya tidak setuju, mohon maaf. Saya tidak setuju. Tapi ini karena mereka aturan mengatakan, tapi tidak ada juga tertulis yang diberikan. Terlambat 15 menit tak boleh masuk, tak ada kan? Saya tidak tahu, kalau ada kasih tahu saya, nanti saya larang semua masuk. Nah, ya. Saya katakan, asal masuk, absen. Itu yang saya bisa, absen. Cuman yang begini dapat ilmu, tidak kan? Tapi yang dilarang masuk dapat ilmu, tidak juga kan? Sama, lebih baik bisa silakan masuk. Paham? Paham? Dilarang dia masuk, dapat dia ilmu? Enggak kan? Boleh dia masuk, dapat ilmu? Dapat dikit. Sesuai dengan kehadirannya. Tinggal 20 menit, berarti selama 20 menit dapat dia. Kalau tinggal 1 menit, nah itu dia enggak ada lagi. Tinggal 1 menit, enggak ada lagi. Nah. Tapi karena dia hadir, saya tulis hadir. Melanggar aturan. Saya kalau melanggar aturan, beritahu tuan-tuan. Saya enggak mau berterusan ini. Saya paling cepat kembali pada kebenaran insyaAllah. Asal jelas dalilnya di aturannya tidak boleh Ustaz. Ya. Tapi kalau hanya kebijakan dosen, saya buat kebijakan seperti itu. Paham? Ya, kalau masih sifatnya kebijakan, kebijakan saya seperti itu. Kan tidak sama kita kan? Saya ingin supaya saya ingin orang ini tidak terjejaskan prestasinya. Kalau saya yang terlambat, saya didenda 1.000 satu menit pak. Kalau sempat terlambat 60 menit, 60 ribu itu bayar. Gaji 35.000 sekali masuk. Kamu muslimin dan muslimat dirahmatkan. Kadang pakai plus pula itu. Ya plusnya. Kalau jam pagi kan, kalian dah sarapan belum? Ah, minta sarapan. Ya, habis pula kadang 250.000. Tambah 60. Ya Allah, tidak apa lah, alhamdulillah. Jadi kalau muslim ada subsidi silang. Rezeki banyak di atas, bawah yang sedikit. Di atas banyak, di bawah yang sedikit. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyaknya perpecahan, banyaknya aliran, banyak ini bukan menyatukan, justru amimma adarra bil muslimin. Bermasalah dengan kaum muslimin. Setidaknya kita saling curiga terus, ya kan? Oh ini mazhab lain nih kan, Hambali nih kan. Ya jadi kami di Madinah itu belajar di absen. Absennya bukan dosen. Itu ada pegawai khususnya. Absen bukan dosen, ada pegawai khusus. Dia datang 5-10 menit setelah jam ini. Siapa yang datang setelahnya tidak hadir. Kemudian absen menjelang keluar, 10 menit menjelang keluar ada lagi dia datang. Anda jangan rubah tempat duduk kecuali ada gantian dengan kawan. Misalnya nomor saya 29, misalnya bangku atau nomor 9 atau nomor berapapun di nomor catatan saya, dia tidak panggil nama. Kalau panggil nama lama tuh, diganggu dosennya. Dia lihat aja bangku yang kosong. Dia ada bangku yang kosong. Kalau saya pindah, berarti saya tidak hadir walaupun ada. Jelas? Pastikan itu. Jadi tidak ada nego-nego di sana. Dan siapa yang tak hadir 4 kali, selamat untuk tidak ikut ujian. Tak dapat ikut ujian berarti satu gagal rasib, tak dapat tiket pulang musim panas. Panasan di sana. Ya. Ya, tak dapat tiket. Kalau boleh tiket sendiri boleh. Rasib 2, gagal 2 materi, tak walaupun tiket sendiri tak boleh pulang. Walaupun tiket sendiri tak boleh pulang. Ada kisahnya itu. Ada kawan orang Afrika. Kita kan makan di dapur tuh disukat makanannya kan, dikasih yang nyukatnya orang Bangladesh tukang masaknya. Lalu dikasih nasi kan, kata mahasiswa nih, di musim libur nih, musim panas, zid katanya, tambah katanya, maaf ya zid, tidak boleh nambah, bahasa Amiannya. Lalu marah Afrika nih, antam api muh katanya, kamu dasar tak punya otak katanya kan. Apa jawaban awal desa? Anta mukhafi. Kamu yang tak punya otak. Kalau anta pimuh, lazim safar. Kalau punya otak, kamu dah pulang. Dia ikhlas. Kalau kamu punya apa, tak berarti dah pulang kampung. Jadi kamu tak pulang gara-gara tak punya. Ini gara-gara makan. Ini banyak orang kelahi. Ke muslimin, muslimin, rahmati Allah. Jadi tak pulang. Kita belajar. Cuman bagaimana seperti kita juga mencari uang, ada yang banyak dapat, ada yang dapat sedang, ada yang dapat sedikit, gitu aja masalahnya. Mungkin ada yang lebih banyak dapat dari saya, alhamdulillah. Saya dapat pertengahan, alhamdulillah. Dapat sedikit pun, alhamdulillah. Tapi kalau sistem jelas, tak ada main, tak ada main. Kalau di sebagian negeri, enggak. Kuliah 2 sekali dalam semester itu biasa. Yang penting ikut ujian, lulus, selesai. Kita tidak ada main seperti itu. Itu dulu, sekarang saya tidak tahu lagi, mungkin sudah berbeda. Sekarang sudah pakai SKS dia, sistem kebut semalam. Ya, kebut semalam. Astagfirullah. Baik. Mimma akharahum adarra bil muslimin wa akharahum an sa'iril umam, dan membuat mereka terbelakang dari umat yang lain. Karena kita sibuk dengan mengurus mazhab ini saja, tidak bisa pernah bisa disatukan. Ya, sampai-sampai kemarin ada pula konferensi internasional, ya, diundang sebagian, tidak diundang sebagian, sehingga mereka buat keputusan kalau tak ikut konferensi tidak ahli sunnah. Ah, mantap ya. Apa dasarnya? Ahli sunnah dasar enggak? Dasarnya sini, sini. Kira-kira rasa-rasa. Rasa enggak sama kita berarti enggak sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin muslimat. Akhirnya mati sebelum lahir. Mati sebelum, sehingga presiden penyelenggara terpaksa minta maaf sama kaum muslimin yang lain, khususnya kerajaan Arab Saudi, karena Arab Saudi termasuk tidak diundang. Maksudnya Nyunda yang diundang pun ulamanya dipakai apa bahasa sekarangnya, tidak dijelaskan apa tujuannya, sehingga mereka nyesal juga datang. Allah musta'an. Wa kana as-sabab al-akbar fi zawali hukm al-islam min bilad al-muslimin. Dan ini menjadi penyebab terbesarnya kenapa hukum Islam hilang di berbagai negeri. Ya, pemerintahnya, loh, sekarang mazhab siapa terapkan? Ada yang bilang mazhab Syafi'i, ngomong yang Maliki enggak bisa. Syafi'i itu gurunya Malik. Syafi'i itu gurunya Malik. Harusnya ikut mazhab gurunya. Ngomong yang Hanafi, enggak bisa. Hanafi lebih hebat. Apa yang belum terbayang oleh orang, dia terbayang. Belum ada pesawat, dia sudah bisa menciptakan hukum lebih berkembang, lebih dinamis, lebih fleksibel. Ngomong lagi yang tidak pakai mazhab, enggak bisa. Nah, enggak bisa. Kaum muslim akhirnya, kalau itu katanya kita pakai hukum barat aja lah. Hukum Islam yang kelahi aja di orang Islamnya. Iya kan? Cuma lihat sekarang orang menjadikan Islam sebagai apa, tumbal, karena negeri Arab hari ini kacau, betul kan? Negerinya kacau kan? Mesir kacau, Irak kacau, Palestina kacau, Lebanon kacau, termasuk negara-negara teluk dan mulai juga kacau. Sah? Kenapa? Mereka lupa bahwa mereka tidak menerapkan hukum Islam. Ada negara Islam sekarang, mereka menurunkan sistem demokrasi, bukan demokrasi. Demokrasi. Ya, kalau demokrasi, insyaallah lah. Nah, kalau betul-betul diterapkan, yaitu jujur, adil, ya, ini boleh lah. Kemudian demokrasi sebenarnya partai tidak boleh banyak. Partai tidak boleh banyak. Cukup dua saja, Demokrat, Republik. Demokrat ya? Di Amerika, bukan di Indonesia, nanti marah orang lain. Jadi Demokrat ya, Republik, dah selesai itu. Jelas? Kemudian yang milih, jangan samakan. Masa suara ustaz sama dengan suara orang gila, tidak boleh. Ya? Jadi demokrasi aslinya, Profesor Doktor, nilai suaranya 5. Di bawahnya Doktor, nilai 4. MA, nilai 3. Ya, satu nilai 2. SMA nilai 1. Orang gila 0. Ah, itu yang demokrasi. Ya. Jelas? Jelas. Ini tidak samanya. Nak ustaz, orang soleh, nak toleh, penjahat sama suaranya. Itu bukan demokrasi. Demokrasi. Baik. Maka itu tuan tidak mau ikut ya. Tidak ikut ya. Saya cacat nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jadi tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan, itu di mana? Jadi kaum muslimin, jadi di Arab itu rusak itu gara-gara itu. Kemudian yang menerapkan Islam karena tidak ada negara lain yang musliminnya banyak yang bisa membantu mereka, terpaksa minta tolong ke yang kuat. Jelas? Jelas? Ketika terjadi perang teluk, Irak menginvasi ke Kuwait waktu itu. Raja Fahad waktu itu menelpon 29 kepala negara muslim di dunia, minta saran dan dukungan. Semua angkat tangan. Ini masalah politik ya, jangan urusan kita ini. Semua angkat tangan. Di satu pihak orang sana, kami nolong kami, kami yang nolong, kami aja yang bantu. Mereka nawarin, yang kuat-kuat tuh nawar. Kawan-kawan kita tak ada yang mau bantu. Otomatis mau tidak mau terima bantuan. Orang Islam tak terima. Astagfirullah, masuk pula ke politik. Ya ada kaitannya. Karena kita sudah terpecah belah. Wahabi itu namanya. Wahabi masa dibantu juga. Kan itu lagi. Ya tak? Allah musta'an. Hatta saru yuhakimuna biqawanina yukhalifunin Islam, sampai mereka menjadikan hukum-hukum yang bercanggah dengan hukum-hukum Islam. Naam, khada'u laha, mereka tunduk, wastakanu, dan menghinakan diri kepadanya. Fi hini kana kathir min amayu ya'bawna al-hukma ghair al-mazhab alladhi yata'asabuna wa. Di samping itu para ulama'nya tidak mau mengambil hukum kecuali mazhabnya sendiri. Kecuali berdasarkan mazhabnya sendiri, taklid kepada watasabalu al-hukamu fil bilad. Dibantu pula dengan ta'asubnya para penguasa di negeri-negeri tersebut. Ya, di negeri Hanafi, Hanafi yang ditegakkan oleh pemerintah. Negeri Syafi'i, Syafi'i yang ditegakkannya. Contohlah, sekarang dah berapa lama, sudah dua kali umat Islam bertemu, para pakar bertemu di Maroko untuk menyatukan hilal, ru'yah kita. Supaya puasa umat Islam sedunia sama. Tidak ada kesepakatan. Sudah dua kali bertemu mereka semua. Belum bisa. Tidak usah jauh-jauh dulu, di Indonesia aja susah. Iya kan? Susah tak? Di Indonesia susah tak? Kenapa? Kenapa? Satu maksakan hisab, satu bertahan dengan ru'yah. Untunglah tahun ini sama ini, alhamdulillah. Kalau enggak, susah. Itu contoh ta'assub, merusak. Makanya kembalikan ke sunnah Nabi SAW. Tinggalkan yang lain-lain itu. InsyaAllah umat bisa bersatu. Baik. Habis waktu saya. Oh ya, habis juga ya. Wa ma'adzallah an ardali nafsi. Saya mengatakan, aku berlindung pada Allah, saya akan suka pula dengan sesuatu ungkiruha alal nas, yang saya selalu ingat orang jangan melakukan itu. Nah, mungkin saya ta'assub padahal saya melarang orang ta'as fataklid kepada mazhab yang mazhab tertentu. Nah, wa tabi'u dalil sahih makan, tetapi wa bal abhath wa ajid, tetapi saya senantiasa meneliti dan membahas kemudian mencari dalil yang sahih. Dalil pun ada, cuma sebagian ada dalil yang tidak sahih, maka kita tinggalkan yang tidak sahih. Dalil sahih, terjadi banyak pemahaman. Kita lihat pemahaman Nabi alaihissalam seperti yang saya jelaskan pada kesempatan pekan yang lalu, ya kan, masih ingat? Apa hukumnya mengembirakan orang mati? Sunat, sah. Apa hukumnya baca Yasin? Boleh tak? Boleh. Nah, bagian dari Al-Quran. Apa hukumnya? Takziah. Boleh. Baik. Kenapa disalahkan menuju hari ini? Kenapa disalahkan menikah hari? Semua yang dibuat tak ada yang melanggar sunnah katanya. Kan gitu ya? Jadi pertanyaannya, Nabi paham tak itu sunnah? Paham. Diterapkannya tak? Nabi ada takziah? Nabi ada takziah? Ada kan? Ada menghibur orang yang sudah meninggal. Nabi pergi nguburin orang. Baik. Nabi pernah baca surat Yasin? Baca Quran? Cuman ada gak beliau melaksanakan seperti itu? Berkumpul 3 hari berturut, 3 malam berturut-turut, bawa jemaah, baca dan sebagainya. Ada? Enggak, berarti pemahaman kita beda dengan pemahaman Nabi SAW. Paham pak? Di pemahamannya beda dengan pemahaman Nabi alaihissalam. Tak mungkinlah kita mendahulukan pemahaman kita dari pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Makanya di sini syubhat itu kadang berterbangan begitu kalau kita tidak paham asas sunnahnya seperti apa. Allahumma astaghfirullah. وماذ أفوان وقد نشأت في طلب العلم وتفقدت على مذهب حنيفة. Saya tumbuh menuntut ilmu berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Dia asalnya mazhab Imam Abu Hanifah. وقلت ونلت شهادة العالمية من الأزهر. Bahkan saya mendapatkan gelar doktor dari Al Azhar. Dalam mazhab Al-Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Naam. Wa afwan, Asy-Syarif Hanafiyan. Wa wulitul qada' mundu 20 sana. Saya diangkat menjadi hakim sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun jadi hakim dia di mahkamah. Naam. Ahkumu kama yahkumu ikhwani. Saya menjalankan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu hukum mazhab Hanafi. Naam. bima adzina li fil hukmi bi min mazhab al Hanafiyah, sesuai yang diizinkan oleh yang berwenang berdasarkan mazhab Hanafi. Walakin bijiwari hadza bada'tu dirasas sunnah nabawiyah, tapi di sela-sela itu saya mulai belajar sunnah Nabi. Dibeda, dia tumbuh di mazhab Hanafi. Macam kita lah, macam kita. Kita dulu belajar, khususnya di pesantren ya, kami belajar dulu mazhab Syafi'i. Terus belajar lagi ke Libya, mulai belajar semua mazhab. Belajar lagi Madinah, belajar semua mazhab. Nah, dibimbing kita untuk mengikuti sunnah. Dibimbing untuk mengikuti sunnah dan seterusnya. Naam. Walakin bijah bada'tu dars sunnah nabawiyah athna' talab al-ilmi li sallallahu alaihi ilmu min nahwi 30 sana, sejak 30 tahun. 30 tahun dia belajar sunnah. Fa sami'tu katsiran wa qara'tu katsiran, saya mendengar dari banyak guru dan membaca banyak buku. Wa darastu akhbar al-ulama wal a'immah, saya pelajari sejarah para ulama dan imam-imam. Jadi bukan satu. Mulai dari sejak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal dan seterusnya, sampai kepada Sa'ib bin Musayyib, generasi tabi'in, terus sampai kepada imam-imam mazhab, nah, dan seterusnya. Wa nazartu fi aqwalihim wa adillatihim, lalu saya teliti, perhatikan perkataan pendapat dan dalil-dalil mereka. Lam ata'assab li wahid minhum, tapi alhamdulillah saya tidak fanatik kepada pendapat salah seorang dari mereka. Maksudnya apa? Sekali Syafi'i tetap Syafi'i, tidak ada istilah itu. Sekali Hanafi tetap Hanafi, tidak ada istilah itu. Saya pelajari Imam Abu Hanifah berkata, kemudian berkata pula Imam Malik, berbeda dengan itu berkata Imam Syafi'i. Lalu saya pelajari dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya pasti ketemu. Pasti ketemu mana yang paling, yang mendekati al-haq. Mana yang mendekati al-haq. Siapa yang jujur mencari kebenaran karena Allah, dia akan temukan. Kalau tidak juga ketemu, tidak juga ketemu, berarti masalah ijtihad. Iya, dia pilih yang paling sesuai dengan kaedah-kaedah ijtihad. Nah. Walam ajid an sunanil haq fima badali. Nah. Fa'in akhtadu fakama yukhti'ur rajul. Andainya saya salah setelah saya berusaha, ya semua orang juga ada yang salah. Makanya ketika saya salah, tolong bimbing, tolong tunjukkan, jangan dijadikan bahan perolok-olokan atau menjadi bahan untuk menjatuhkan. Sebagai orang, masya Allah, hebat dia. Semua yang dianggap salah di-share, disebarkan. Yang cantik-cantik tak pernah sebarkan. Ini tujuannya apa? Andainya kita faedah-faedah ilmu sebarkan juga, lalu ada kritikan, ah ini boleh, ini enggak, pasti yang salah. Padahal belum tentu salah, tapi sudah dijadikan bahan perdebatan di media. Ini hati sakit ini. Ini hati yang sakit. Memang tak ada sedikit pun faedah Anda ingin menjatuhkan seseorang. Makanya Imam Ahmad Syakir, inilah gara-gara penyakit ta'assub, fanatik tadi, sehingga orang lain pun dituduh fanatik. Ketika di satu fanatik menuduh yang lain fanatik, tak bisa ketemu. Kaum muslimin dan muslimat, harusnya orang yang jujur. Sampai hari ini kaum muslimin, kita media yang kita miliki, alat komunikasi yang kita miliki, belum bermanfaat untuk menyatukan kita. Kenapa? Masih masing-masing fanatik. Kalau tidak sama ustaz ini, saya tidak mau. Saya pernah diminta menjawab pertanyaan oleh pengurus masjid di Perawang, lalu saya jawab dengan detail mazhab ini, mazhab ini, dalilnya ini, sampai selesai. Tidak jadi SMS lagi. Waktu itu belum ada WA, SMS. Kan ada 10 halaman kan. Sudah ada SMS lagi. Lalu disampaikan ini jawabannya, dalilnya. Ditanya sama yang bertanya, ini siapa yang jawab? Ustaz Dasman, oh enggak bisa. Enggak bisa. Tanya lagi sama yang bersangkutan, sama ustaz yang lain yang dia suka. Jawabannya ringkas. Siapa yang jawab? Ustaz Sianu. Ah, ini baru benar. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Jawaban saya lebih lengkap, tapi itu mungkin lebihnya dia to the point barangkali. Ini orang suka to the point. Memang banyak orang nyuruh saya, Ustaz kok lembut sekali sih cara penyampaiannya. Pada orang sudah menggigil dengarnya. Tapi masih ada yang ingin dinaikkan suhunya, temperaturnya, Pak. Padahal sudah, menurut saya sudah tinggi juga. Tapi masih ada yang minta, sering datang secara pribadi ke saya, Ustaz. Ustaz itu kalau ceramah kok lembut sekali. Ya harus, potong langsung putus Ustaz kan ya. Akhi saya ceramah, inilah saya tidak bisa seperti orang. Ya retorika saya seperti ini, intonasi saya seperti ini, tidak mungkin saya belajar lagi ceramah dari awal, tidak mungkin lagi. Hanya ini yang saya bisa. Nah kalau antum suka dengan intonasi itu, dengar aja. Yang keras-keras suka dosis tinggi silahkan. Saya dosisnya pertengahan aja. Nah, tapi bagi sebagian sudah sangat tinggi gemetaran orang dibuat. Allah musta. Gimana menurut antum? Tinggi dosisnya? Tinggi ya. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, terus Allah katakan, wa in asabtu fa kama yusibur. Kalau saya benar, iya juga orang juga banyak yang benar. Naam. Ahtarimu ra'yi wa ra'ya ghairi. Saya menghormati pendapatku dan pendapat orang lain. Nah, ini yang penting dicatat ini. Pendapat saya hormati pendapat orang lain tetap kita hormati. Naam. Walaupun tak sependapat, jangan sampai memisahkan barisan kaum muslimin. Tapi pendapat yang bukan hawa ini harus dibedakan, pendapat dengan pendapatan terus beda. Kalau beda pendapatnya karena pendapatan, ini tidak masuk. Ini beda pendapat karena dalil. Iya, jelas. Misalnya dalam masalah, kalau saya masuk lagi nanti panjang lagi ya. Nah, jadi ada pendapat bukan karena dalil, tapi karena keinginan hawa. Nah, itu kita katakan, kita berikan, kita sampaikan. Dan kita juga dalam berdakwah ini harus merasa kasihan, bukan merasa dendam. Orang dendam beda kaum muslimah. Ha, jatuh gitu, matilah katanya. Itu orang dendam namanya. Tapi kalau orang yang nasihat, orang yang berdakwah karena Allah, jatuh dia datangi, diangkat tangannya. Di apa kalau kena debu disapu atau di apa namanya? Kalau luka diobati. Ini enggak. Sakit lah, ditulak lagi kan. Belum kita jatuh ditulak aja. Itu orang sakit memang itu. Tidak orang dendam. Apa gunanya media ini kaum muslimin? Tapi ada. Oh tidak punya nomor, bahasa cari nomor sadar. Semen payah sekali dunia ini. Rasanya tidak payah kan? Ya. Atau saya harus umumkan setiap hari di koran nomor saya 812-75-043. Tidak. Silakan. Datang, kita diskusi, ketemu, alhamdulillah. Kata ketemu, kita saling menghormati. Tapi ketika antum dapat sesuatu, mungkin dipotong, tidak sesuai dengan keinginan, ini pendapat yang menyimpang. Allah musta'an. Ini yang terjadi kaum muslimin dan muslimat. Karena apa? Fanatisme buta tadi. Wa ahtarimu wa'ataqid ma haqqan qabla kulli syai'in wa faqona. Tapi saya menghormati yang hak di atas segalanya dan sebelum segalanya. Kalau ada kebenaran, itu yang paling saya hormati. Allah musta'an. Famin hadza qultu ma qultu. Inilah dasar saya mengatakan apa yang saya katakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa taqattu ma taqattu fi Asy-Syafi'i, dan saya berkeyakinan tentang Syafi'i seperti yang saya beberkan. Itulah Syafi'i rahimahullah. Karena beliau mengajarkan kita untuk tidak taklid kepadanya. Ini pegangannya, poin penting. Imam Syafi'i mengajarkan kita tidak taklid buta kepadanya. Artinya apa? Kalau nanti kita tinggalkan pendapatnya, misalnya antum tidak usah desak saya, apa pendapat Syafi'i yang berbeda dengan Sunnah? Jangan. Kalau sisa antum tidak akan ketemukan satu pun. Tapi andainya ada pendapat Imam Asy-Syafi'i bercanggah dengan Sunnah yang sahih dan sharih, kita katakan ghafarallahu al-Imam Asy-Syafi'i wa rahimahu. Semoga Allah mengampuni dan melimpahkan rahmat pada Imam Asy-Syafi'i. Kalau seandainya beliau tahu dalil ini, mungkin beliau akan kembali kepadanya. Bahkan beliau sendiri yang jelaskan, saya bila ada dalil sahih dari Nabi, saya kembali meninggalkan pendapatku, baik masa hidup maupun setelah mati. Itu wasiat beliau. Oleh itu, anehlah kalau ada pengikutnya yang mewajibkan bermazhab Syafi'i. Tapi jangan dipahami, nanti jangan paham lagi ya. Jangan dipahami, Ustaz Dasman katanya tidak boleh bermazhab. Demi Allah tidak. Ya, demi Allah tidak. Imam Syafi'i kan tak melarang kita ikut dia, tapi melarang kita taklid buta kepadanya. Dia tidak melarang kita ikut kita, karena kalau itu benar, ya lebih utama untuk diri diikuti. Mungkin sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin besok kita masuk tentang kitab Risalah. Mudah-mudahan bisa lebih singkat daripada ini. Ya, kitab Risalah lebih singkat. Mungkin satu atau dua pertemuan. Setelah itu masuk ke dalam kitab. Ini penting supaya sebelumnya ini refreshing, apa namanya, warming up lah dulu ya, pemanasan. Nah, sebab kalau langsung, wih, berat rupanya, nah, nanti puyeng kita. Makanya kita mulai dengan belajar tentang kepribadian Imam Syafi'i ini, tentang kitabnya ini, supaya nanti ketika masuk, oh ternyata memang berat, tapi usahakan karena bersama-sama nanti kita angkat bersama-sama jadi ringan insyaAllah ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.